بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلما سرت Tuhan ya. Surat Tuhan deret 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Suratul Toha Makkiyatun mi'atun wa khumsun wa salasuna ayah, termasuk surat-surat Makkiyah. Gini ku 105 dan 30 ayat. Au arba'una utawa termasuk 40 wasnatani, berarti 140 kali ayat utawa 130 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha maknanipun Toha sing paling dinut banyak mufassir. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik, uti Allah langkung pirsa utawi pirsa bimuradi iklan kersane Allah bidzalika kelawan sing dikersakno Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Subhanallah. Ma anzalna ora nurono ingsun Allah 'alaika ing atase sira Muhammad. Ingsun ra nurono Qur'an ning kowe Muhammad, Al-Qur'ana ing Qur'an ya Muhammaduhi Muhammad. Litasqa supaya dadi berat sira, supaya dadi repot sira. Litat abah tegese supaya repot sira utawa berat sira bima klan perkara fa'al takang lakoni sira ba'da nuzulihi sa'use turune Qur'an. Akhirnya sing termasuk repot mintu likiyamida saking suwene kiyam sira, jumeneng sira utawa ibadah sira. Saking suwene ibadah sira bi sholatil laili kelawan nglakoni salat bengi. Ai khaffif an nafsika tegese ngringakno sira an nafsika saking awak dhewe sira Muhammad. Illa tazkiratal limay yakhsha. Ai lakin anzalnahu tetapine nurono ingsun hu ing Quran tazkiratan krana ngekeki pepenget, ngekeki iling-ilingan, nggih ngekeki memori ulang nggih, iling-ilingan. Bihi kelawan Quran. Ngelingno ulang to ngelingno ulang ngekeki pepenget liman maring wong yaksa kang duwe mental khusyah sapa man, kang duweni mental khusyah, kang duweni wedi sapa man. Ya khofu tegese wedi sapa man Allah ing Allah. Tanzilan utai Qur'anu kelawan den turono badalun nalafi bifi'lihi annasi bilahu kang nasobno maring lafat tanzilan. Mimman saking zat kholako kang menciptakan, kang gawe, kang mujudno sapa man al ardo ing bumi. Wassamawati lan zat sing mujudno pira-pira langit al ula ingkang dhuwur utawa ingkang tinggi jam'u ulyan ka kubra wa kubar. Wa ta Allah ar-Rahman iku Allah sing Rahman alal arsi kang ing atase aras. Wa wa ta aras fil lughati ing dalam lughat iku sarirul maliki iku dadi singgasanane raja. Istawa iku istiwa sapa Allah, istiwaan kelan istiwa. Munggah atau bertahta yaliku kang layak apa istiwa atau bertahta dihiklan Allah. Lahu tetap kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit, wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Wa malan apa wae bainahuma kang antarane samawat lan ard, minal makhluqati saing pira-pira makhluk. Wa malan apa wae tahta tsara kang ana ing ngisore tanah paling dalam nggih. Wa te tsara iku aturabuku lemah annadiu ingkang lembab, ngene tanah paling dekat kerak bumi nggih. Wal muradu te perkara kang den kersakno iku araduna sabu iku bumi sing pitu. Li anna tsara iku tahta utawa li annaha krana sak temne al aradin as-sab'ani iku tahtahu tahta tsara. Wa intajhar lamun banterno siro bil kauli kelawan pengucapan fi zikrin ing dalam zikir au doa ing dalam doa. Fawahu mongko te Allah ghaniyun kudat sing semuge anil jahri saking banter-banteran bihi bil kauli. Mergane fa innahu mongko satemne Allah ya alamu iku persa sapa Allah. Persa asirra ing barang rahasia wa akhwalan barang sing samar. Minhu saking ikilah al kauli. Aema tegese perso apa wae hadatsat ingkang bebisian ingkang gumrenjet bihi klan ma apa nafsu apa ati wa malan perkara khotoro ingkang melintas to gumrenjet apa ma walam tu hadis lan urung ngomong napa nafsu bihi klan ma molane falata jahat mongko aja mayahno sira nafsa ka ing awak dhewe sira bil jahri kelawan bandere ndonga to bandere zikir Allah utawi zat sing nurono Quran iku Allah. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kecuali Allah. Ya sekali dalan ngisan. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kecuali Allah. Lahul asmaul husna. Lahu tetep kedhi apa al asma'u te pira-pira asma. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Lahu tetap kedua Allah al asma utai piro piro nama atau piro piro sebutan ya al husna ingkang agung ayat tis atu tegese songo watis unalan sangang puluh al waridu ingkang tumeka biha kelawan al asma il husna apa al hadisu hadis wal husna utai lafad husna iku mu'annasul ahsan iku dadi mu'annasi lafad ahsan wahal ataka hadisu Musa. Wahal atakalan teman-teman teko ka ing sira Muhammad apa hadis Musa apa cerita tentang Nabi Musa. Utai hal iku bi makna kot. Izra analikane ningali sapa Musa naron ing nar ing geni utawa ning api. Suluh api ini. Faqala moko matur sapa Nabi Musa li ahlihi maring bojone Musa li mraatihi tekse bojone Musa. Umkusu menengo sira guhahuna ing dalam kene. Wadzalika uti mengkono-mengkono ikilah wujudanin nar okay. Ketemu geni ini iku fi masirihi ing dalam perjalananane Musa min Madyana saking Madyan taliban hale wong sing menuju Misra ing Mesir ini saat temen ingsun anastu ningali ingsun absor tutuk sini ningali ingsun naron ing geni lali menomono ingsun ku atikum bakal nekano ingsun kum ingsira kabeh biha kelawan minha saking nar biko basin kelawan sak dumue geni sak laten tegese sak sak nyunyuan corong jawa niku sak potongan sak nyunyuan nggih sak nyalaan niku firok sifati latin ing dalam kepalane sumbu ke sumbu uplek niku au udin utawa kayu au ajidu utawa metu ingsun ala nari ing atase geni hudan ing petunjuk hadian tegese petunjuk ya dulu nih kang nunjukno sapa al hadi ne ingsun ala tariqi ing atase dalan wa kana lan ono sapa Musa iku akhtaha iku kesasar sapa Musa ha ing tariq li zulmatil laili krana petenge bumi wa qala lan dawuh sapa Musa la ala ing la alla maguli adamil jasmi krana ora anane mantep biwafail ahdi kelawan nunggoni perjanjian falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar wa yati sajarah iku sajaratu ausat iku wit ausat nujia mongko den undang sapa Musa ya Musa di Musa ini saat temen ingsun bikasril hamzah bitakwili nudia bikila fatihah bitakdiril ba ini saat temen ingsun anayo ingsun takidun liya ilmu takalim iku rabbuka iku pangeran siro fakhla na'le mongko nyoplo siron alaika ing sandal loro siro inna ka bilwa dil muqaddas itu saat temen siro Musa iku bilwa dil muqaddas iku ana lembah sing suci sing disucikno Ail mutahhari tegese lembah sing disucikna wil mubarakati lembah sing diberkahi. Tuan tegese lembah tua badalun au asubayan bitan bin watarkihi masrufun bi tibaril makan. Wa ghairu masrufan ditanis bi tibaril bukah kelawan ngitung tanah ma'al alamiah sertane alamiah. Wa ana uta ingsun apa ikhtartu iku milih ingsun ka ing sira he Musa mingka mika dibanding kaum sira fastami mongko ngrungokno sira Musa. Lima maring perkara yuha kang din wahyana apa ma ila kamaring sira minni sange ingsun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri innani sak temen ingsun ana ingsun iku Allah Allah La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud illa ana kecuali ingsun. Fa'bud mongko ngibadah sira ne ingsun. Wa aqim lan nglakoni sira as-shalata ing salat li dzikri krana eling ingsun fiha ing dalam salat. Pun kula terang nggih iki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca ten mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha termasuk wonten riwayat riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Taala qara'a Toha wa Yasin qabla ayakhluqas samawati wal ardu bi alfai amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi ini Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, ataupun dalam riwayat ada yang setuju ada yang tidak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Ini dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awa ilu suar ini ngaji ilmiah riyen ya. Awa ilu suar kados alif lam mim toha yasin nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufasir itu sepakat ditafsirin namun Allah a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa son. Mergo repot, kakeanu mikir ya repot. Tapi untuk Toha dan Yasin niku secara istiqmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istiqmali misalnya teng tiba nggih, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Artinya secara istiqmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Jadi muni Allah sing pirsa te praktekke wis dinggo. Prakteknya secara istiqmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktine kita nak semoga selawat ki ala Toha Rasulillah, ala Yasin napa Habibillah. Apalagi secara siyakul kalam nggih, secara siyakul kalam nggih setting critane niku jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Qur'an tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuanya Allah alamu bunuhadi apa? Gitu itu tradisi tawadu. Tapi kemudian yang ironis teng kampus-kampus tradisi jalan itu dikritik jadi dimasuk kemalasan berpikir gue rawani nebak itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir lo sering debat ke dosen-dosen Pak Baha, kemalasan berpikir kok didukung ya, jawabku kayak enak. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang enggak perlu napa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang aneh ini ya enggak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham? Ya? Paham? Ya? Wani spekulasi ku bahasa kasare artine wani napa ngawur. Wong wani ngawur kowe kok njuk dukung. Fami. Lah nek tawaduk sak klir-klirune yo jek apik. Tawaduk paling banter diarani bodho. Bodho mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodho mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodho ku jek apik. Wong bodho sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, wong negara digemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh sak Indonesia sik mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing kula omongno terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Bapak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, ya, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awak ilusuar tertentu yang mudah ditebak. Terutama yang secara istimali telah dipakai napa dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istimalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka ayya Yasin kan innaka satemne sira Yasin. Berarti satemne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istimali untuk Yasin dan Tuhan berani ala Tuhan Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, Anal Hasyir, Anal Aqib, Ana Yasin, Ana Tuhan. Termasuk yang disebut Nabi, Anal Hasyir, Anal Aqib, Ana Yasin, Ana apa? Tuhan. Sehingga sudah klop, artinya secara istimali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna. Terus niki dawuhe pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini. Iki nunjukno nak kanjeng Nabi njenjen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi. Nggih, membebani apa? Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok, rokok barang gak penting. Tapi bagi si dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh apa? Raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad sing berhadap-hadapan sama khitabe Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, nggih, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi salat ini jadi peringatan gak biasa terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sama ini jadi enak-enakan. Apa mana habis selendeng malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Gak sawangane sholat sikil loro itu sama ini jadi enak. Enak-enakan. Nanti ini riwayat-riwayat Wali Songo itu. Misalnya tipa'e, tlaca'e, sunan gunang. Mesti sikil sitok. Kadang gak ada takok. Gus jare iku panggonane salat kok sikile sitok. Kok dhisik wis dadi tradisi. Salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya iku biasa-biasa wae, paham. Lho niki tenan lho. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah hebat, tambah seru. Niku nunjukna ning arepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Tok wis pol kesel. Salat nganggo napa? Akhirnya mbek pangeran saking taate saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Kowe iku nak sendake koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten lho, sendake koyo betek salat nganggo sikil napa? Sikil. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakake, orang ngono maksudku, Quran tak turun ning kowe, kowe ora perlu litat abah napa bil ibadah mintu liqiyamika bi salatil lail. Jadi sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini zaman kula critani. Itu bagian dari tat abah bima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ngendikane para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Paham? Panggene nek cara terminologi Kristen niku ndarani sampean-sampean domba-domba sing napa tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan napa domba-domba sing napa. Lah dalah sing paling tersesat itu paman-paman nek pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balik lah alumni ini yang pusing. Faham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Nah, akhirnya Nabi mulai prestasi. Mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang Nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, paman ikhabe. Pusing. Itu yang disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mergo Allah yakunu napa mukminin karena mereka-mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Ora Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca-kanca kula sing alim tak kandhani. Iki nek dadi kiai kok aja tenanan. Pokoke ngomong Islam ku apa? Islam ku salat. Salat 5 iku Islam. Wis ngono tok rasa ngomong liyane. Lah kok saged kira rara rasanya jadi kiai sebenarnya nak santri ku nak khusyuk neng pondok semangat sholat qobliyah ba'diyah sarongnya yang melicit kelambine takwa melicit sebenarnya SD mertua tak bapak kado ancekak kapok lagi rara rasanya deh dek neng ngomong aurat jebule SD mertua kado ancekak loro mulane kulo termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusyuk teman-teman itu gak prospek. Itu tidak prospek ke depan, bahaya itu apa? Bahaya bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kue ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbah wis kiai di pondok, itu ora masalah. Bapak e wis sarungan wis labenan takwa. Tapi kita itu Islamnya heran, ora usah repot. Mun takwa Islam yo apa iso salat lima wektu. Lah sing diharam napa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontel. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nak misale dari awal ngomong-ngomong, fal yakul khairon aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Pak. Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tau mriyang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyongkone nek sudah di Nabi terus sukses dakwahi paman-pamane. Malah sing bali lho sinten? Paman-paman. Mriyang Nabi ruwet. Wis ngono sing tertarik gembel-gembel kaya kan Bilal, Ammar, Suhaib, kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sih nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki sugih di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggae demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nak demo tetep mikir rene. Mobil gak AC ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nak wong sugih tetep liwat parlemen, liwat media, mbok nulis ning koran. Wis demo aja entuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badhi. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang sae. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh nduwe bojo sing balela. Nabi Ibrahim nduwe bapak sing balela. Nabi Nuh nduwe anak sing balela. Nabi Muhammad nduwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah ndak punya bapak yang balela. Paman penting, ora paman gak kanggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balela ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi mboten paman yang berposisi sinten bapak. Dadi susah tenan. Ngene iki nek dadi kiai ana alumni balela. Iku ora usah susah, iku biasa, iku ringan, cek napa? Ringan. Misale ke instruksi PKB kok santri mbleset P3, atau instruksi P3 mbleset PKB itu ringan sekali, sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim azar bapaknya. Nabi Muhammad paman, paman-pamannya. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basariyah hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu, enggak. Jadi gampangannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun enggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi. Dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu ada unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoknya ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah, pokoknya ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Innallaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizzalim antadh-dhalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antadh-dhalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa, kita nak ditonggol lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte sundel sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat sing merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Nggih, awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak yo hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan-pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdagap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan, ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain enggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi napa? Lonte. Coba kalau enggak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga enggak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Lha niku kula terkenang mbek hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus good. Tidak harus apa? Good. Misalnya begini. Saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hal yang mustahil sebuah sistem keuangan tanpa bunga, tanpa bank, itu mohal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting, karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu gak jalan kalau gak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui, akibatnya ya begitu, ya sama. Artinya, ya. Tapi kita akan menjadi bodoh. Ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet, kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok, dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampean baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolet tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula boten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Faham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya, tawaduk sing bahaya. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti napa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek tarekah, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram kemelok tarekah nek jek kesak-kesik, jek mesumbat sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-elek tarekah. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng, ya haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo antuk gaji tetap kok susah, kok haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC Sa berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan tuh biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran enggak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ini. Nanti orang-orang yang seneng kebatilan, "Loh, aku ning kafe enjoy, kowe melok tareka untuk apa?" Harusnya kamu bisa jawab, aku yang asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dinauzubillahi Kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas, dan rasa napa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalahnya pelakune ketok gak enjoy. Kukar kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik ben ana makna kipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula niku termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus njenengan dadi ki pewe ditung penang. Kula niku malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngene wong mati. Kalau kula ndek cerita, bapak ini ku mudin. Mudin itu tukang rumat omah. Anake mondok teko. Angger teko tak mondok agak tidur. Itu enggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kaya ini bisa menarik? Wong duwe rezeki yo ngenteni wong mati. Mangani wak pitik ngenteni wong manaki? Manaki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya kluya klunak kluno kukar kukur. Nah ono pegawai negeri jare njenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya tuh ndak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayem apa, Kak? Dadi ayem rum saya gampang dadi kiai ya. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap jadi sopo. Sing gak tetap penghasilan, nek rezekine pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan, aku kadang terus tiap dino. Winder. Berarti sampean nak sering di duit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat yo rezeki, seneng yo rezeki. Iku malah dadi bodho meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kok meniko. Termasuk goblok daran rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak dadi kaya enak banget kan. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menggantui. Bagaimana orang bisa kompetisi, amin-amin susah, kukar-kukur. Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi itu bisa hebat, itu termasuk rumus sitok. Alam nasroh lakanova sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, anggere wong soleh kuwi identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Faham? Dan itu dirasa ndak dosa. Mergo nyongkone dosa muk zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yasma. Wong Islam kudu yakin nek wis dikai fadhole Allah rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng ku luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng ku masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai nek santrine akeh undangane akeh. Mu seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nek ora. Ngenteni undangan akeh ya nek ora. Nek cara kita mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izin la yafna ya fala ta'iz fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa apa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senengnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Lo nanti tangleti. Ya, misalnya jenengan terus jatuh. Orang ada yang seneng jenengan, orang ada yang hormat buat jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh. Paling banter pun ngerasa seneng. Gampang tau. Nak ijek di murid, dia nggak ngibadah mulang. Nak ganti murid, ibadah sabar, gampang. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit, nggak malam, yo infak. Kena gak di duit, nggak malam, sabar, gampang. Artinya saat kita mulang, yo fi amrillah, dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar, yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santri ini akeh niat riak. Pas radi santri drengki, lagu sempurna elek. Mu pas mulang ora bener niate riya. Pas dhewean jebule dreng. Dreng iki elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, iku bener-bener ma anzalna alaikal Qur'ana napa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang, itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang, yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud napa kunteng misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Medina. Karena kampungnya pasti di bumi hangus kan yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mung 70 selawe. Kuwi ora mesti. Mboten napa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita ndak perang, mungkin sampai sekarang kita dadi anak turune Belanda. Dadi budak sampai saiki. Barokahe perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulku bi aidikum ila tahluka. Aidi tarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil. Jangan jatuhkan kamu. Jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Aidi tarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau anjep seperti bumi risasi di Indonesia, para mati lawan, pahlawan. Oh, pas umpoh, seiku, lawan kita, pahlawan, kita tidak sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak-anak kita, belan, tak turunnya kelonyu. Jadi, sampai budak, baik, perang, roka, sing marang, para, dia hanya pahlawan. Di bumi, mungkin kan, dihangus. Jadi, semua di Quran konsep yang bapak itu tidak ada, itu bacilah. Sebab itu, Quran itu di tafsir yang si orisir yang mas sinil itu waktu bala edi ubi elat tekum ikah lubitar edi jihad tafsir yang masir tafsir si orisir jangan kan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitaran edi jihad itu kalau orang perang tidak mau kembang tidak si tidak tisan mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan umpam pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda. Jadi budak sampai saiki. Barokahe perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulku bi aidikum ila tahluka. Aidi tarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Aidi tarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau menjep seperti bumi bisa di Indonesia para mati lawan pahlawan. Oh, pas umpoh siku lawan kita pahlawan kita tidak sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan tak turunnya pelonyo. Jadi belan sampai budak baik perang roka sing marang parah itu hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak itu tidak ada, itu bacilah. Sebab itu Quran itu di kang tafsir yang si orisir yang mas sinil itu waktu bala edi ubi elat tikum ika lubitar edi kerjaan tafsir yang masir tafsir si orisir jangan kan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitaran edi kir itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak si tidak tisencep mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyulan, jadi budak sampai seiki. Baru kaya perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran, yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulku bi aidikum ila tahluka. Aidi tarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau menjep seperti bumi bisa di Indonesia para mati lawan pahlawan. Oh, pas umpoh siku lawan kita pahlawan kita tidak sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan tak turunnya kelonyo. Jadi belan sampai budak baik perang roka sing marang parah itu hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak itu tidak ada, itu bacilaka. Sebab itu Quran itu di kang tafsir yang si orisir yang mas sinil itu waktun bala edi ubi elat tikum ika lubitar edi jihad tafsir yang masir tafsir si orisir jangan kan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitaran edi jihad itu kalau orang perang triliunan. Menurut survei di Bantul, Yogyakarta, di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah, ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, kalau balen ini, artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem, dan prostitusi. Tusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih mek kodho mesti prospek. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah. Saiki bisnis minyak mek bir tetep prospek napa? Paham ya? Artinya begini ya. Bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sama pikir. Makanya kita harus, makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius tapi yang baik. Saya itu saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus saat ini gini apa waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini-sini tertangkap selingkuh malah perkorona itu ya, malah perkorona. Malah jadi perkorona gitu. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasyim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing kenapa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, terus termasuk bangsa sing kenapa beradab. Beradab ini penting. Sebetulnya saat itu sudah ada, misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis, sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Lah sampean tak critani, Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogyakarta cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughalladah mutawassita. Sementara Cina bekas kondome dadi aksesoris. Kondom ku kontenran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, sing ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Padahal kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere sing anggap jijik utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Kowe roh Gus Babu wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok esrop, Gus. Lah nganggo klambi kok jubah sarung enggak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dianggap wong barat itu luwih fashion, Gus. Mulane cepet apa? Juga wong Islam boros. Sarungan, klambinan, jek jubahan, kadang rangkep-rangkep, jek serbanan iku ngentekno donya, Gus. Cangkemmu. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nek wong kathokan cekathok mbek kawasan porot itu dadi klambi rung dadi kok dinggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Faham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alikal Quran apa litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan fid dunya apa wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu, pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mulane Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering, sering sekali isti'adzah minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa wali anu wong saleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhire sing wong dolim duwe prestasi, sing wong saleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semulane kula seneng wonten hadis wong idza zuharatil fitanu wal bida'u falyuthiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natu wahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh muda itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkane iku petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame ini kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 napa? Triliun. Itu orang tersahu semua. Bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah nopo miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap di antara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu, barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus gitu loh, dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal wayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal wayem seneng. Kono wong susah terus, Nggih kula karek ngeki resep, salam gak tawakal bar to lumayan to. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen napa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggoleke duwe angel kok diajar kok ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Ya jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duwe angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik itu, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Iku pentinge fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi. Dan butuh kontinu, artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jatuh ini bakas sudah kudu cocok. Tapi barokahnya dibakas tetap tidak ada intelek. Mulanya kula sempoknya ulama itu kudu ngomong. Kuwi keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul wasail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulane dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bang di mana? Mesti kaule telu ae boleh. Sing sitoke bebas tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhatr. Wis mulai dhisik iku halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai sakniki 2010. Tapi barokah dibakas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pasé bang piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya mbek bang riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mereka kaitannya pancen wong melarat, utang wong suke, ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong suke, ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal, zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan, 1.000 gue mangan. Janjinya seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120, nganti 140. Intine ku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, ku ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bang diwalik, wong melarat malah ora iso utang bang. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utawa utang wong su, bareng kiai ini diterang. Dados bang duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan. Niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Pak. Negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dhekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen ya nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya, lho, hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten, Gus. Benten, Pak. Nggak, artinya sementing ini balik pentingnya ulama omong. Ya, gunanya yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap raputus, tapi kan lumayan. Ada proses intelektual, ada proses transfer informasi, ada proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu, lho, mau kan value diri alim, ora jahil. Lho. Anak jahil ngomong malah ngacok no masalah. Ngalim ya ngalim, ngalim ya ngalim. Jadi tetap penting.

Lah nek sing halal diputusi, kenekaten niku gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngara ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Dhisik wong kere utang go mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Iki kowe mau 30% saka nilai napa? Aguna. Faham ini ku pentingnya apa? Idza dhaharatul fitan wal bid'ah falyudhiril alim apa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nggih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi. Yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa iku, tangga-tangga kula niku kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet mbok sapi. Walhasil tahun 90 Gus kula niku tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 apa disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Aku dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan nanti saur pedet tenan ya payu 1.5 juta tenan. Faham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misalnya termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean ku barokah adol pedet. Duit 600.000 wujudnya adol pedet. Saiki saur pedet enak kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Rian didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1.5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadwa'an. Sing apik sing utang iku tau di diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi. Nggih Nabi nate utang pedet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat ndak mau nerima ya Rasulullah yang saya pinjemkan ke jinan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nek apik ku nak nyaur diluwahi jare. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluweh, ngluwahi. Terus ana dawuh khiyarukum ahsanukum qadwa. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medit. Nguntungno Cina sing gawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten, umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe untungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau mau namuni bank haram ya rada keliru guys ya. Sebelah sing untung Cina. Lah rasane jenengan sing untung sinten nanti. Ya barokah napa? Karena kalau nyuwun jamaah teng mriki nopo sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe nang kamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus ngerasa paling bener, nggo sakral. Pemene nak lampune ublek terus kok sakral-sakralo dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Jugale dukun ning desa ngisor pring, rata wadus wangane muandi. Tapi nak wis nggone lobi hotel muacak nggowo HP. Sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti bener, ndak bisa begitu. Pepe dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wong e ra tau wadus, wae tak watu. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun HP ini wis 3G, ngomai rupesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kuwi mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugas di. Wong salaf sing pegaweane ning omah, baline kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern ita itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawai cara Allah bener singita itu, mergo singita itu elek-elek sing ngrumati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah singita itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai kulo jek dhepuron tiyang-tiyang ngoten dhepuron. Iki kulo ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane dadi ora kulo nek modernan tiyang-tiyang sepuh nak tak jek diskusi kulo jek purun. Mergo hawane hawa akhirat kulo modern lah jek hawa akhirat. Ora koyo sampeyan ya ten hawa donya tenan. Paham ya, jangan makanya nggih. Tenggene Quran itu istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahasul masalah harus detail riba yang kayak apa. Faham ya? Riba yang kaya apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai telu sampai papat bagiannya sampai pitu. Nak neng matan wis telu itu sarai sudah jadi enam. Sarai sudah jadi pitu. Padahal neng matannya judulnya wa aksamu riba salah satu nih salamat. Nak matan wis telu. Iku sarai sudah walu sarai sudah sepuluh. Bisa ditebak ya secara intelektual nalar intelektual saya kenapa? Mun kula bali ni malih. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal limay yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Terus nomor iki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis taw. Ngaten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aidihim. Tangane Allah iku luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah iku lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Jadi pangeran sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kaya ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi-teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa? Makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamitslihi napa? Syai'un. Allah ndak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalil hawadisi. Nak tengene surat Ikhlas istilah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhire ulama iku ya mok butuhe ra kembar. Akhire ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong dawe apa ya duwe fakon apa aitihim. Rak koyok kita, yo rak koyok tangan. Jawa di meripat itu, rak koyok kita, yo rak koyok meripat. Awal lugu neng singgah sana, iya yo lugu, yo rak koyok lugu. Lah ulama kholaf lu intelek. Aslinya rapati paham, tapi sepokoknya sawangan intelek. Jadi ya duwai fakoh aitihim, kinayatun anil kudroh was saltonah. Maksudnya itu ora tangan tapi kekuasaan. Itu bahasa persemon. Mungkin ayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Faham nggih? Lah ana sakniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknane bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mek ngadeg lho. Raja itu saat dinobatkan jadi raja sampai lungguh sampai ngadeg, sampai ngadeg. Tapi istilah singgasana maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah ana Allah disebut Allah kagungan mripat, maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqaton sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul lahwadisi bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, Mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan takokno pakar-pakar optik. Yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Nggih to nggih pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur, cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu enggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bae berarti Allah rupa nur. Nur sinar padane koyo listrik koyo lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, wong-wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur napa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa mboten. Tapi piye wae critane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng arepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis, mergo iblis mendo-mendo dadi nur koyok ning gambarane pertemuane mek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhire iblis sing ngaku pangeran iki dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku, gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten? Iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih pahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu, kita-kita harus yakin laisa kamitslihi napa? Syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dibisa iki. Paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadah wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu mbek ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah, nggih. Ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodho niku kadang ora roh dur. Pepe seneng sholat, ngamen yang masjid sholat. Tapi sekali mlebu omah, dek sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku mang? Niku kula ngaji teng Yogyakarta tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggar bapak teko iku mangan, bariku gledeken, bariku rokok. Padahal wong wong saleh tenan, nak nang masjid ya qobliyah bae dia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokok ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatah edekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang napa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten iki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid salat. Nabi cara ngingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu iku mbok jadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya salat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma, salat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dari sepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kula nu ngrasakno tenang. Anak-anak kula mulai cilik dia senengi Quran karena dia taunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya itu belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu iki terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita, nyambut kita pertama pikirane napa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo ro bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yaquluna kama taqulul an'am. Itu ndak bisa begitu. Lah omah sing koyo ngene iku Nabi ngistilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kuwi padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih. Kulo nu masih urip modern. Artinya modern, misalnya jagane sesuk kulo nggih gadah sak niki, itu sudah modern. Tapi kulo tetap tawakal. Artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop opo pecel opo sambel?" Berarti bengi iku srapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senenge bojone. Besok tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini, saya sebagai manusia kadang kepengen sesok pengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena enggak perlu dicekoki sesok masak apa. Bedanya sangat, sangat sangat beda. Faham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, "Fa innakum fi sholatin man tazartum sholat." Kowe iku ya wis sholat nak ngenteni sholat. Misalnya begini. Jam 11. Kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, "Bapak ngger jam sholat adus, persiapan ning masjid." Berarti satu rumah iku wis sepakat. "Ah, bapak ora ngarah mangan, ngger adus mesti persiapan ning masjid, ora ngarah mangan. Bojone ora perlu nabrak-nabrak goreng tempe, goreng gereh." Wis kere ribet, paham ya? Lho niki penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe ku wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan, wong duwene gereh mbek lengko kletik entek. Wah, akhire bojomu kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tukul ngose. Engko barang apa nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan itu tidak memperkeruh masalah toh. Coba kalau dari awal sampai tradisi islami, "Kana Rasulullah idza qadima min safarin bada abis sholat." Bojomu kan tenang, gerah yang rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang. "Ah, bojoku teko mesti sholat sih." Engko ora ngamun arung mangan, wong bar sholat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anzalna alikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kire mentak kok pakanan. Wah, akhire kayu nentek, bojone nyebal-nyebul kompor rabar-bar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. "Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Dhuwit ora duwe gara-gara kowe." Wah, akhire malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul mas ala. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manam, itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu kula nu paling paling ten mboten. Jadi kamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis kowe depol wis. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern jadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Ndak artinya enggak apa-apa loh, ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe ilang. Ya sudah, teko sholat, mau ana sing kurang ya tuku bar to, selesai. Toh kowe tuku ning parung ya bagian ibadah. Wong kuwi warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung, nate kula tangkleti. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan, tapi nek bapak kula, mbah kula termasuk guru kula ge seneng marung, tak takoki. Wong gawe warung iku apik-apike wong. Artine ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Mulane Kanjeng Nabi lu menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawabe Nabi, "Amalur rajul biyadi." Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah. Karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai ku bodoh, nganggep wong di warung kedonya. Wong di toko gede napa kedonya. Cek senenge monis wong liya ku. Nunggu tenang, sal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya, ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikeki kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe, niku tetap barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nak kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Satpam. Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi, sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian itu yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa? Kehidupan. Jadi kadang-kadang kita dadi kiai ku latah, anggere mergawe dangkep napa kedur kedunya. Lantar kalau nuang gereso nganti sini kita pasar. Kalau tunjuk no bahwa tidak keliru orang menganggap kiai ini pasar kaya lagi. Nuang gereso ini pasar jajan. Nuang ger kepin lawa apa ya tuku seneng tuku mangrung gampang. Bojoyo rakange lanang ya seneng selesai. Kadang didramatisir. Wong itu nak masak sing lanang orang mangan itu tersinggung ini ini ini. Nah mari sing lanang itu tersinggung, sing wedok tersinggungan. Nung perkara mangan kok tersinggung. Tersinggung krono pangeran ayo kena itu. Tersinggung kayak perkara gedangku. Gedang. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali enggak kebahagiaan. Sehingga teko masjid, ijek nganggo serban, kambine cek takwa. Ndi Bu mangane? Wis ngerti aku teko mangan ra disiap. Kambine takwa omongane kok setan. Paham ge? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nak terkait weteng napa? Paham ya? Ini contoh ya, betapa kadang ibadah wong bodho dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jare nek ana tamu sing ramah mbek tangga sing ramah. Akhirnya mbek tuamu ramah, simpol pitik disugono tamu. Sayap di sugono tamu, anaknya apa mek sithik. Goblok, go tamu tamu. Artinya apa? Apike dintekno ning wong liya, anake mek keduman sifat eleh. Eleh. Nak kula boten cocok. Kula di tamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misale kula dadi kiai utawa dadi bos utawa dadi wong lanang. Cepet dhek masak, iku ana tamu. Goblok, tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama entuk ganjaran. Iku mbok akeh ndi mek dosane kenyentak ibojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiane ngoten, kiai kadang nyentaki santri, ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuke iku mbok akeh ndi dosane, paham? Lah ini namanya kebagian sing di, kebaikan sing dientek-entekno ambek tamu alus tok. Gamane tamu untuk ndoket tok. Sing dikongkon untuk ri tok. Lah iku ora oleh cara Islam kudu seimbang. Tugale mau ning masjid. Masjid untuk salat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, jek untuk dersan Qur'an. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa ter? Dadi ya cabang amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane sholat itu gonta-ganti ngkon. Ketika ada Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi. Kalau kamu bersujud, nanti di rumah ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim, maksudnya ini kalau cerita kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah. Orang kok salah ibadah boten, kadang orang roh dur, paham gak? Orang roh nopo? Dur. Mboten rumaten, mboten nek ibadahnya kaya apik wong ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak sentan. Nang masjid religius kok malaikat sekali doma koyo setan. Lha iku ya itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal Qur'an napa ditasku. Lane sakniki diwelatake, dilatake. Kula pun nglatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk apa. Jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detek. Nabi itu luar biasa. Mulane kula percaya tenan Nabi Muhammad nabi. Percaya tenan. Detek. Lho Nabi niku mboten nate tangkret sesuk ana sarapan to ora. Sehingga sampai menjadi hukum fikih, poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Ya. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalile niku kanthi Nabi anggere esuk lagi takok. Cara mriki nggih setengah 7, wektu duha niku setengah 7. Sah. Ana sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jari Nabi ya enak jan. Idzan asubu, nek ora ono sing tak pangan ya tak poso sah. Sampai dadi hukum nak poso sunat ora perlu niat. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena bakas mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis roh. Ngoten to? Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakas kan sudah tahu, paham nggih? Paham? Kejadian itu orang arah terulang kanggo sampean. Mesti wis roh dene. Kere ta ora sesuk wis roh. Tapi resikonya itu tinggi. Kalau sampean ngerti ora di duit sesuk roe bengi, iku bingungnya mulai lebih bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Kan lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan. Loh, tadi kita terapi tenan. Woi, kalau ngaji tak niati jagongan. Ini terapi, tapi tak warai. Ini kita terapi. Loh, kalau udah di kiai aja perkara nih ngotot. Jadi tak elmoni. Bisa kok di elmoni bisa. Jadi kalau orang-orang alim nih baca Quran misalnya wasabbihu bukrotaw wasila. Wong kon maca tasbih pendak ape surupe srengenge ambek ape metune srengenge. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lama surat Tuhan ya. Surat Tuhan dari ayat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Suratu Thaha Makkiyatun mi'atun wa khamsun wa salasuna ayah. Termasuk surat-surat Makkiyah. Gini ku 105 ayat. Aw arba'una utawa termasuk 40 wasnatani. Berarti 140 kalih ayat utawa 130 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Maknanipun Toha sing paling dinut banyak mufassir. Allahu a'lamu bimur.